Wis. Waduh, lek mari sarapan cek banter. Delon, dilungkas lak nglembres. Numpak becak, gawa radiator, tak sandakno sebab bocor. Jadi tambahi lak. Selain lawak, kula niki pegawai kantor. Kantor urusan tanah, tapi tanah longsor. Aku jarang mulai, bojoku pore nang timor. Ngelondong ya. Iwak klotok di gondol kucing ditinggal porik wong wedok melungker koyok terenggiling. Yeah. Semaput nggo duweku kok gawa mule ngono ta. Kan jak kendang iki sentimen ya aku. Soale kalang ganteng ya apa? Delok nek aku koyo nom-nomane rai kapur. Lek panjak kendang lon koyo rai gedhek. Guyon-guyon ah. Aku ngono jane bawaan kembang. Lek mlebu nang pasar waduh oleh kloto, oleh trase, oleh uyah. Cewek padha kemrubut mbok. Diroyok ngalor, diseret ngidul, katoku sampe melorot. Ini kolorku pedot ngeri ya. Iki zaman-zaman kemajuan, macem-macem anane tontonan. Ayo ningkat nomutu kebudayaan, sing jalaran bare adat kepikuran. Pulangnya dong wes panggawe ane, jane ngono bener aku operasi budal si peteng lebu pasar onok bunder-bunder rasa kuku tak kletak gagak neker kula kuku rompal titik lorong isa tengah mati tak pecah no nang job terjiji diganti untuk biru untune sapi perut putih kandangi selamat mari tak pasang kiraku mau menghitungi degok aku gak arep aku nang kebonan jasa emangan suket namun teman-teman hitungan kula salah boten boron raja ditinggal awewe kula wong lanang kekeponya bojawe jawe aduh tambah ngelempi. Mulai tahun yamun sampai yamin kok sik ngedung ae mestine wis waya dadi camat aku wong dadi pejabat itu gak gampang rek sekolahnya kudu dhuwur makane yang penting cari ilmu pengetahuan nek ilmu iku melalui sekolahan tapi lek pengetahuan melalui melihat mendengar dan membaca untung ana sing muruhi ngene. Nah ya apa, pirang tahun gak rekaman, ini memang ngedeng gue sepating pecotot gak karek. Nah ya apa, hanya ini nyambut jengen, ini sopo kleber. Waduh, pedetnya sopo. Kartoro lu. Apa? Ngejak-ngejak, medet-medet, nololo kan itu. Kamu no, melakumu kok kaya pedet umur seminggu. Loh, aja ini awak lemu itu apa lo? Waduh, lemu ini, waduh, ini mangane apa aja wong lemu? Mangane ya triplek lo. Baut mur aku jadi gardan kok aku gak ngono aku tak niru sebab aku seprono seprene lak kuru sepisan kudu menjaga kesehatan niku mangan kudu diatur dadi jam 6 mangan jam 7 mangan jam 8 mangan jam 9 mangan jam 10 mledos dari yang banyak makan yang banyak makan tapi mengandung gizi yang mengandung vitamin makan diatur gak oleh sembarangan umpama jam 12 siang tetap setiap hari jam 12 siung anu siang terus mangan bengi jam mangan tengah bengi, pitu tengah pitu mangannya barek gandol codot takon tuh disini bisa awam mulak ruh aku gandol mangannya gandol lah melok trek iko kon niku ngono. Waduh gak tau kepethuk. Alah kon niku bolak-balik kepethuk ayo bendiro campur kok dadan. Wong aku yo mulai nang awakmu ayo lolo. Terus jare mang ngomong gak tau pethuk ngono. Oke dagelan yo model. Kok iso dagelan. Kok iso awakmu lak jombang. Aku lak Surabaya. Waduh asline walu. Atu agung. Lha lah yo Surabaya ciri wanti lelewa ginowo mati. Kon iki polosar kawi ta. Lah iya kadang-kadang lak ngono ta. Oh iya. Wadah. Terus lho ana pajone. Loh. Lali. Iki malah jare ni malah lho. Sor meja ana ulan. Lah iya sor ulane mejane padha ae. Yo gelo wis leren teko siswa. Dah iki marung telung agung iya. Gak masalah. Warung lesehan jo gelo. Wah dodol mau masak aku ro dodol celana. Wah. Dodol sarung iku lawak iku jenenge ngawur ae. Oh warung panganan. Warung panganan ya pecel, kare. Waduh, dodol sembarang wungkul kan. Masih daging gak diirisi. Iya gajah wungkul. Enak. Sepur wungkul. Dimangan mek gandul kabeh ngono ya. Enggak tak dongakno. Iya ya lho. Wong nyambut gawe sing penting di print. Nah. Pinter, meneh mlebu esuk ya, Le. Aku wis tekad ayo apa wis gerang kok lha iya nyambut gawe sing temen. Kan mung wis suwe nduk kene lho. Wis mang, gak nemu. Loh, gak nemu? Loh. Apa sih? Loh, embuh. Loh, ya apa sih? Kok mangno koyo wong nek nek kon nemu aku kek ono ngono lho aku iki. Ojo jagakno nyambut gawe yo. Untuku ilang kok. Eh? Untu. Untu? Ojo kuatir, nanggonku tak ganti. Untune apa? Untune ondo. Iya. Enak mangan iku. Sampai penekan. Apa untu sing cilik? Untu cilik. Siji timun. Ha iku apik. Untune tikus. Ya, enak lho. Apa? Gak doan sego. Mangan apa? Mangan gedhek kaya ngono lho. Lah ya apa untu iku lek goyang, iku kabeli pedot. Loh, gak ngono iki apa sih elektro kaya apa sih kok. Tak ngono ya diganti, diganti mang. Periksakno nang PLN. Iklak tambah setrum lho kono ngono. Ngono dokter gigi. Kok diapakno engko? Ya paling untumu ku ya dijabuti dintekno. Dintekno marune pongor ya. Ya sapa jare Pak Dokter kono tamat. Dadi mulai cek menyonyo nang aku iki. Lho, bojomu gak melok ta? Lho suwarni ndok omah. Lho kok panggil ngunyenane kepethuk gak ngono. Ya apa? Kok seje saiki rambut kok kaya kita cilik ya iku lho kan karo winginane musibah rumah tangga aku ana apa ya karena bojoku suwarni napa porek jiat jalukan iku wong rambute wis sarang lek tak itu 16 bumbu rambute gak ngene eh terus atik ya kuning gak kuning ireng gak ireng iya sih iya jaluk keriting ya dituruti apa karo wong wedok dituruti keriting lek wong lemu rambute ketel dik pantes gak aku jaluk keriting bojomu lak kuru saiki kuru tapi saiki tak gebuki lemu arek to itu galemu iku abomet arane ya tapi suwe-suwe saiki bentet dekne ngono lho terus ya apa critane critane njaluk kriting tak kritingno wong lanang kandel duwe aku mulai iku ya dodol mentok papat mentok mentok papat payu peslawe terus tak jak nang gone kapsalon iku ha sing kapsalone ya awak dhewe iku kanca jelek kanca-kanca to lho iya sing murah terus eh terus ya apa terus tak kon garap ambek iku jenenge Rudi oh bojomu dikon garap iki Kartolo ngomong apa sih kok rambutnya tak kon garap loh lagi ngomong awakmu dhewe lebu karo dek mebu bleng tekan kapsalo di teko siapa no mas garapan mbuh aku ngono iya terus mari mari ini coba anda iku gai kayak kecap no lo sini rambut iku oh iku ter oh ter ala kreteng lo oh tak pikir deh terus apa mari ngono terus kreteng ditutup kekep lu kok kekep ya wih mas alat oh iya salat menarik salat pemanas itu loh mari ditutupi masih tinggal mebu mangan lali loh gak dintas mari unuh dibuka dapak nomor 2 udah lintek masuk wajah wes ngewangis dengingin ngone kono studio anu kapsalon terus mari saya tak gomole mau aku isin gak mole aku gak mole mampir toko cat aku terus toko cat bapak nopo tak cat bojoku dicat apa? Ireng si dokor iringannya pote tak jak mulai manuk gelatik siapa dijual gitu eh bojo kue manuk gelatik aku ngono makanya nawong wedek ya iya iya itu plus iya nah oh, teplos ngomong aja ini lah iya wong wedek aku dulu teplos teplos liro nah teplos liro tepo tepak seliro awak iya nah, aku pedih nono iku apa kaitane karo aku wedono. Wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Ya bener. Ya Mat, saiki nyambut gawe iku pancen ya kudu ati-ati. Kudu sing aktif. Ah, sing aktif, reaktif untuk meningkatkan karir kita bersama. Ya. Waduh, bahasa Indonesia suwa banget. Loh, kita harus belajar tolong. Oh, ya tapi namanya begini, Mat. Ya. Wah. Iku omongane manfaat ke mana namanya iku? Ya, namanya. Halo rekan-rekan. Waduh, kok banter iki suaranya. Suara kayak ini rekaman nyar ngene lho. Iya. Sapari are. Iya, sapi. Sapi, sapi. Lho, panggling. Kok njek melawak ae, Kang? Waduh, men. Masih melawak lho apa, Sir? Lawakmu lho apa? Panganan nopo lawak? Awakmu lho apa? Lah kok sopo perhaluan, Kang? Dadi opo? Lah ngene iki dadi opo? Lho, aku lak mari. Yo gagelan padha ae. Iya, saiki. Tapi no oma. Oma kuwi lak ambane setengah hektar. Iya, wah. Lho lho lho. Bar, lha kok tak gawe tambak. Lho lho. Turuku saiki aji. Oh. Turun ndi kon? Isor tol. Oma nah, dibongkar ya. Oma ge tambak ndek kon isor tol iku gak kualik. Lah enak wis kena pas. Setengah hektar iku aku golek wong duduk. Duduk. Bareng diduduk kan nganggur. Yo nganggur aku iki. Golek wong Surabaya ya. Terus mau duduk. Mau duduk lah mau kan. Oh tak banteng sabar itu ngomong gak karu-karuan setelah tak duduk terus tak joki banyu kurang ember bisa ada ini rong perahu itu tangki wow. Tak perahu itu perahu itu ini tak cemplung nosisan itu jadi kecelakaan goblok bareng tak ingoni wak apa itu? Banteng anak-anak ini oh nenek Kartolo itu wajah nenek bareng ojok banyak loh Ya apa sih Mbah Anyong dibayar banyolan kok. Lali aku ri. Iya, setelah jam 1 malam. Wah, wow. Terdengar suara kejobor. Waduh. Wah, iwak bandeng mencolot ri. Bukan, bukan. Ikan bandeng melompat. Tutu. Lah apa? Mbokmu kelelep, Mas. Sik. Lah. Oh, tekno ganden. Kayak apa? Tak jeguke tengele cek sedulung. Lah apa? Mbokne kanca kecemplung, tak tulungi. Mbok yo nglutus ae yo. Lah iya, tuwek-tuwek maju. Iya. Apa wani semendek kono riri kono. Bareng tak tulungi tak ngomong ngene. Yo apa bahasa Inggris. Oh, sorry, sorry, sorry. Tak sorry-sorry ku. Tolong ri ngono lho. Lah kok ngono, ngisore yo lek tantol ri. Sapari wae nek wong. Bareng tak angkat nunjuk nangis. Yo mak ku mang. Iya, waduh nangis dulu tantan kasiman. Kasiman. Tapi men gak melo. Tapi men. Dadak ngomong ngene. Kepang nggih nak selamat mboten. Ya nek kepethuk ae mbok tukokno wedhus lanang. Wah, terus kaya apa? Ya ben ngancani makmu nek melek bengi ta. Sapari ku. Kon ku tak kandakno di celatu temen lho. Tapi mbokmu ku masih tua sehat. Loh, delok ndak iki mau nganggo jare mangan jagung entek 20 winginan iki. Bojapa. Padahal gak ono untune. Loh, kuat anjene. Iya nek mangan iki dideplok dhisik. Deplok. Kei banyu nek kacur. Iya. Terus dilotek lambene mbokmu dilotek. Sangat nodel ben. Sapari ku upamane tak hormati makanan mbokmu lah gak apa-apa sih. Gak apa-apa teman. Iya. Iya. Upamane tak kei roti kabin. Gelem. Gelem. Beneng. Doyan. Doyan. Kok aku ya mo? Duh. Nah, roti kabin enak, Ri. Roti apa sih? Roti itu makanan. Kap. Kap itu tutup. Bin. Mesper. Ya, doyan lah. Mbak mau itu roti dicampur bin. Sarik, sapari itu ya. Puncal lo kalau cek kapok. Aku sampai gak bisa ngomong. Iku apa iso? Lah iya. Tapi ben dipakne wong tuwa lho. Lah kok ngono cek angkumu rek, wong aku ono kerepotan yo gak gelem bantu. Lah apa? Aku mari ngedukno lemah. Oh, ngedukno lemah anakmu ta? Wong ngomong anakmu sapa? Bareng ngedukno lemah. Genteng-genteng. Genteng apa sih dikon iku lho? Lho, genteng asale apa sih? Lemah. Lah iya ngedukno lemah. Enak ndi ngedukno krewek ngono rek. Maksudku gendeng tak jukno jane tak beton no matu. Waduh, kok geduwek. Yo di beton diapakno? Ya di betonizer sing. Lah, apa ya ditempeli beton ngono yo. Cek pating berentul. Halo. Are iki ayo digonang menur porong dino. Lah iya. Kok semblara. Aku dhewe iki ya perlu metu iko niku jange golek pekerjaan nganggur aku. Wis ngene awak dhewe selaku seniman, nyambut gawe aja siji tok rek. Heeh. Kadang-kadang yo garu-garu lah. Garu-garu. Yo ono memean taut memean. Lho kok memean ya apa sih? Boleh tuh. Oh yo gak oleh. Loh. Anak marut besok. Cuk cuk cuk cuk cuk menang menang kayak montor kantean banyu Pak titik ukar siji ukar siji kabeno kabeno sing nyanyi wes wes wes wes koyo luwak mringi arek kancan kon niku wong ta wregul sampean niku kenging napa kenging iku sampean niku oh sampean niku kenging napa kok pengen ya? Eh, padahal apa kok pengen? Kenyak apa? Sampai tiang ya? Enggak, kalau tiang. Tiang apa? Jawa. Oh, Jawa. Tak pikir, tak pikir tiang listrik. Oh, Jawa. Kalau enggak tiang, Mbak. Tiang apa sampean? Tiang telepon. Nah, tulang ini tiang asing. Kenapa? Tiang bendera. Sama ini? Tiang roboh. Enak kabel legrek malian. Enten apa? Enten apa kok ngeringi? Ala kok ngeringi sih kula niki nangis ngoten kok. Nangis. Enten apa? Sampeyan tolong napa? Lho ya apa lho? Iki tolong ya cekelen cemplungno blumbangmu mang lho iso ya. Lho. Nek iki nek tolong ya aku dicek sing nulung rek. Wah kon nulungno wong wedok. Wes ana wedok tirae koyo ngono iku. Kan kadaan cukup iki aku. Jeneng sampean sinten nggih? Kula Narsi. Oh, arek wedok jenenge Naruwi. Alah, kupingmu oleh. Kok remek digawe. Sinten, Mbak? Narsi. Mak kemutnya ini. Eh, kopimu remak aja takon wong rek isini-sini. Remak apa? Ala, mboten krungu ta? Asmane sinten? Kula niki Cipto. Wedok Cipto. Narsi, Narsi, wah sampeyan iki takon nggih mulut mawon. Narsi. Enten lho, kok ini sampean tolong napa? Sampean ku sinten jenenge? Kula niki Kartolo, Mbak. Oh, Kartolo. Lah sini bosen siji. Anwen. Waduh. Kula ngono jeneng Anwen. Kula nggih Sapari. Sapari lah sini iki sini. Kula Ebit. Selamat, selamat. Oh, selamat. Wadah, Pak Roh. Kula sampean tolong napa, Cak Slamet? Enten apa sih? Jaluk apa sih? Kula niki lak ngeten, aku kula nulak biyen lak sinden. Oh. Sinden lho kok kula biyen niku suwo, nggih. Mari ngoten niku, kula kebimbang rondo. Walah, wong sinden kebimbang rondo. Jomplang kebimbang niku lho. Kaya wani kebimbang kernet ta apa ngono kok. Jane ngoten nggih kudune kebimbang kernet tapi nah iya kok lombo iki ya tau kenal aku londone jenenge wis paham aku sapa sapa Paat Ri londo Paat gak ono sing ono togol bareng kebimbang ya napa critane nonton kebimbang heeh donya kula lah kok dintek akan sakniki kula melarat resi sampean dirok nggih mulane tak ribet ampek londo ya ngono. Sik, jarno aku lihat batu nentek tak mati dewi ku jahe. Sani ku kula semen bina dewi mawon lo. Nek konok gini, gelut pong telui jirek. Gelana apa kok gelut? Gending mau apa sih? Gunung Sari mawon. Sik, coba, coba nak. Dirambut, ayo. Topo kaderi harun setan rusak kayu jangan tak rungokno enak ngono jajuli nyongo enak pisan dadak pungane reokan koyo ngono lho ya wis aku jenjaran tapi aku dadi tak sentik jitokmu ngono ngawur ae sembarang iku aku wong sugih tapi gak kepani mole ngawur ae. Wong sugih nek kaya aku wong cukup luwe-luwe tak kebyok puluhan ewu lumpuh ngono. Ngene gak repot, durung ngatur bojo, durung ngatur anak. Bojo ku lucu rewele bojoku. Nek ngomong bare anak enak, luwes ganjes, enak gedung ngono. Nek ngomong bare aku nyentak-nyentak. Wes. Repot bare bojo pedal iku. Nek ngomong gak tau bener, bali kaya apa kok. Lapo. Mulai nyatek. Kae ngono sampean niku kok laras ngrungokno reok. Eling nek sampean biyen dadi warok ngono ta. Yo enggak, Dik. Wong aku wong Surabaya. Enggak dek. Mulai kapan pernah itu nyuruh aku dek? Ya mulai saiki. Alah. Delok irung wae gak cocok nyuruh dek. Panik. Arek gak selamat temen arek. Saiki ngene lho tak kandani bas. Loh ya. Masa arek aku jodohmu dek. Lho la iya. Lho bas-bas iki lho. Apa salahnya? Wong ya. Mate gak ono pake gak ono bas. Jenengmu Basman sih. Iya. Wong Basman yo bas gak gelem. Surabaya cak ngono lho. Cak. Iya. Ya apa cak? Ya biasa ae sih. Ya apa cak? Eh biasa sih. Ngene lho saya kita kandani. Aja ngene kok tiba, Dik. Wis tuwek dua blok temen. Turung terkapung ku. Ngene gak kurang ajar. Kurang ajar apa ngene lho? Ya apa ya apa. Timbang sampe ngomong dhewe lak enak ana aku. Iya, terus? Saiki soal anakmu iku lho gedhe. Diapakno arek. Dadi cilikno maneh. Ngono gak kurang ajar ngomong ngene iki. Lha apa? Wong anak kok cilikno maneh lho. Lha sampean ya aneh kok takon anak wis gedhe dikapakno. Bondoku entek akeh. Terus? Mulane arek iki nek sekolah ayo diawasi. Terus? Penong gak? Terus? Nek aku ngomong mbek anakmu kon ngewangi anakmu. Ngomong mbek aku entak entak. Ya kok entak ta, kok sik tangene lho. Duduk ngewangi. Ya apa? Anak kan cuman satu-satunya. Omongmu koyo mamae cantik kok ngene. Wah, opo kok iki? Lah kok sik tak dhewe nek mek sitok sik. Iya iya. Iya. Iya. Lah saiki joro sik apa enake? Ah, arek lanang gedhe. Arek sik semea ya. SMA apa semuanya? Bisa karemu, seomong-omongmu. Barangnya anu, ada sekolah semua. Sama ini aku jadi bapak itu pirang tahun loh, gak ngerti anakmu. SMA. Pemula tak jadi bapak itu bertanggung jawab. Iya weh. Bapak ngelujur ya, kayak bolang. Anak ini kurang setahun, bisa lulus. Ya iya. Nah, terus? Terus karepe sampe juga pak no. Ayo, anak ini diobong. Ya apa tak no? Ya ngomong itu ya apa yang ngomong itu? Ya diterusnya kuliah ngerti ya? Ya iya kuliah. Tapi ya. Le, aku yang anak wedok lho pak. Ya apa? Ya apa yang anak dirabek no? Kan milih mantu apa aku gak ngono? Ya mantu uang pak. Oh uang. Ya apa? Ya ini aku mau milih mantu. Kepingin deh mantu dokter. Aku sih gak seneng lek dokteriku. Sebab eh? Saya apa jam bicaranya dibatasi. Loh lek sore itu jalan apa jam bicara 4 sampai 17 lah. Kulah kapan ngomongnya ambil anak ini. Oh, pada wong trewek kok kon ngendeni. Lah iya lah bener sih. Wis saiki ngene. Apa? Kepengin duwe mantu pegawe bank lah. Bang. Iya. Lah sampean alasane apa kok kepingin mantu duwe bank? Loh, duwe akeh. Pegawe bank. Duwe akeh. Duwe akeh ku nek dhewe ta. Oh iya dek. Wis. Wis kene. Apa? Di mantu sopir. Enak, nek lu mau bayar. Aku tidak suka. Loh kenapa? Lah kapan aku ngomongi ambek mantuku? Jarang bicara sama sopir, kapan aku ngomongi? Loh iya. Masalah. Tapi upama kau ni pun dia mantu 10 tahun tak ngomong. Tak ngomong lah, wong sana tulisannya dilarang bicara sama sopir. Maksudnya kau bisu. Loh lah, bisu ya apa? Lah saiki sampean ngono ya sampean bisu dhewe ngilokno bojone bisa bisu. Endi arek durmu anu? Mbah, wis balane dhewe, peno bapake ya apa? Ibu. Oh, tak tes ta? Nggih. Waduh, lan apa kok gegres? Hei. Gegres. Lah mau kok rame enten apa? Orang bronto iki bojone binangun lan ngono. Iki mang. Iki mang sing garai geger mosok ibu tatin. Lah napa sih Bu? Batokmu iku lho. Oh, batu. Batok. Bapak, bapak. Lah napa sih Pak kok geger? Soal rabi. Ibumu sing cerewet ngene. Lho, soal rabi. Milih mantu yo gak pernah. Lho. Oh, masalah mantu. Lah sing dimantukaken sinten? Ya kono. Lah kapan niku? Eh? Kapan? Loh lah iya aku sih omong-omongan rencana. Si rencana, si rencana. Iya, lawang rencana ya geger. Lah bapak kepengin mantu napa? Loh aku pengin mantu ya kayak sopir gak gelem. Gelem. Kawitan gak gelem. Gak gelem. Dokter gak gelem. Gak gelem. Terus ya apa milih apa ya? Ya saiki pegawai biasa, Pak. Oh, ngono ya. Lawang sing nglakoni niki kula, lak napa terus iku lho, Pak. Ngono ya. Nek kita kula, mending kula nek empun wisuda. Oh iya. Iya. Iya. Kula kepengin dadi bebas yo penerbang. Loh. Oh, wong mandak penerbange lak gampang sih, Pak. Iya, Pak. Sing bendine nang kapas rambut sih. Dudeng ngene iki, Dik. Niku lak tukang terbang. Lha ya apa? Terbang sing miberne lho, soalnya napa? Kula lak saged bulan madu di atas lemari. Ya apa bulan madu di atas lemari ku, Siti? Di atas pelangi, Bu, terbang terus. Terbang terus, kok ana bulan. Kalau bulan bisa ngompol. Iya. Iya. Oh, ibu nek ngompol karo karuan. Iku lho nyanyiane sing wong ayu-ayu kok ngono sih, Pak. Oh, iku ketinggalan zaman Bapak Mutin. Tadi ngompol barang ngono. Lah kene ngono, lagune apa ya? Bisa ngomong. Ngomong. Bapak niku sing salah krungon. Ngomong kok. Iya, iki. Aku mah ngomong apa? Bisa ngomong, Pak. Iki lho anakmu iki gak budek, sing budek iku sampean. Aku mah ngomong apa? Ngompol. Pancen netin, bapakmu dhewe sing gak krungu. Semborek-borek. Heh, ngomong kuwi dakno. Lah iki saiki ngene lho, Tin. Iki mumpung ana ibu ana bapak. Nggih. Kene iki ate nang ndi sih? Kula. Heeh. Lho nggih kursus. Kursus apa maneh? Lho di samping kula niki tengene sekolah, niku kan enten kurikuler njaba. Iya. Nggih. Bapakmu gak ngerti kurikuler. Oh. Napa sih, Pak? Eh, kursus sing mau. Lah kursus sing malah menambah pengetahuan ah. Wis sama ketinggalan dek kancane. Lah iya. Lah iya. Masih ono anakmu iki masih wedok pinter. Apa? Kursus matematikaan iku. Oh. Masalah. Matematikaan iku kejam, Bu. Lah iya. Apa sih? Ya wis nyapan budal-budal nang ngono ya. Putus asa ya, cek ini udah bisa ngoni barang. Oh, no, no, no. Lah, ya kok sih, dia-dia-dia, dia. Wah, mentak-mentak. Tin, dia, sini. Nih, ngomong kayak maun. Gini lah, Tin. Kan ada anu, ada pamitan bapakmu, Tin. Pamitan ambil ibu ae, ya. Gak sangat pira sih, nak. Gak, biasa aja pinten, Bu. Pira sih? Mangatus, lah. Wah, 500 napa nih? 500 ewu. Jadi ambil kayak bayar kursus. Nggih, nggih wayahe bayar nih, Bu. Ayo, piro? 500 ta? Nggih. Piro sih? Nggih. Iku dah 500. Heeh, njuk ah, njuk cek kene. Tak pundi? Di lemari. Oh, lemari opo? Lemari besi kan lho. Lu sama. Heeh. Eh, bisa ngobong lho pisan. Opo iki? Lu sak ngono apa ose? Eh, anakmu saya budal kursus. Iya. Lah ngon sak kon bare aku nganggur ta. Nganggur. Ayo namburi pandulan. Tanggapane akeh ya iki sementara lak mlaku dhisik iku panjak kenange kandhane nono kok arean apa jam-jaman lho ya iku mesti ya borongan biasa iku ngono ta aku sampe kesel aku cah bisa mlaku terus ya enggak lah ojekan apa lho kok iki gabek dhuwit ta dhuwit pundi lho sementara ya dipon dhisik sama mang mangan ngomong kok mang ana wong masang gendera dienggoki ya ndelok rek digawe ta wong kepaten ya wong ngerem-ngerem lampune lho ya karo. Ketandake kok apa? Iki kawitane piro kabeh kawitane? Kaya 14. 14 iki mang lak gak oleh sang 18. Heeh. Iki wong makane ge 50 ae dadi ngurangi. Apa lho teh wong makan bareng. Lho lha ya apa? Jagung godhokan iku disepyurno nak padha ae. Eh rasamu makani pitik ta. Eh, mat awakmu mbek safari bakal nyenggaki. Engko gendinge dek nasi iki apa engko cek rungan. Enak sih. Karo para pengrawit cah, pengrawit cah. Omong-omong ngale lho. Eh, gending sing ape iku celeng mreguk iki. Mogok. Lah iya nane mogok iku mreguk kae ta. Mogok ki aku ndur ngono kuwi. Iya, keren. Yongko ae ono lha saiki lha apa lek. Wong iki nanggap ono lho, Cak. Amit. Lho. Oh, monggang. Monggo. Kok monggang tiang pundi, Cak? Kula nggih tiang Jawa Timur dhewe. Oh, nggih. Ngeten iki dadal napa? Barang iki. Niki nggih dodol boto, nggih. Dodol wedhi. Mosok gak melek, Dik, wong wis gamelan wis dodol apa. Lho mboten kok niki enten sing mentul. Ah, niki enten sing mentul enten sing mentil nggih. Lah kon ladene lah rek gendeng. Niki gamelan iki. Sampeyan kula kenapa mental mentul napane? Lah kula kan mboten ngerti ngeten iki jenenge napa? Niki gum. Gum ya apa sih? Gum. Kok gak cara Jawa. Cara luar iku gum ngono lho. Iki lek cara Jawa Timur wetan gom. Kok gom? Kong, kong, Dik. Niki lak kulit, nggih, ngeten iki. Kulit. Kulite napa niki? Iki kulite duren, nggih. Kulite kacang. Iki kulite sapi. Iki kulite wak kahar niki. Ah, kami kancar nih kok dadak. Niki jenenge napa niki? Niki lak kula nggih mbok anu cara kasar niku amin lak. Oh, barang-barang, Mbak. Kok mboten anu lak mboten napa kok menyalahi. Oh, nggih. Loh, kok dicukur napa? Buka lek sarapan yo ngene iki. Kak, aku lek nyanding arek iki kudu pelu ae. Hadere ta, hadere ne, hadere ne. Mboten jenenge. Nggih, kadang-kadang ditekakken wong sak grup niki. Niki dereng kula kei jeneng grup iki. Niki sik sementara grup Gruta Grutuk sami. Mboten napa-napa, sampeyan iki padha mawon kali melestarikan anu kesenian. Nggih. Durak rodok maju rek. Maju. Tapi pun ngomong tok nggih sampeyan tanggap, Dik. Lho, ngomong atis. Kuat. Iki lagi, kalau ketularan kumpul sampean niki. Kalau pas kok kayak gagalan sih ngomongan sih. Kau melawan. Iki cinden kulon iki, anu tek kulon. Oh. Arek anyar, mesti kudu melalui kulon. Di strap lagi, strap. Oh, si anyar. Kok mboten dibuntet plastik? Oh. Gendingnya sembarang sakit. Sakit ya? Wah, orang gending ngomong. Niki sakit dicoba gendingnya. Bisa sakit ngomong banyak menangin pun. Komplit gendingannya. Nah, iki sing pekin iki nek ditumpaki. Apa dari sepeda dicoba. Lho mboten apa-apa kan kula kepengin semerah. Coba dibeli napa iki? Ayo, ayo. Ayo. Oh, jeneng apa iki? Nah, sing dadi caleg sinten? Sing ireng loro niki jalane. Ki caleg lanang wedok iki. Jeneng apa? Dadi caleg tapi nyenggroke angel. Jalan mogok dek. Larane gagelak. Enak niku wau diarani rem senel. Niki cilik arek suarane mbaung. Kok niku tambah kegilokno. Ancane. Percaya kula sinden sampean suarane enak pun, tapi kudu sliring aja ya. Ora apa-apa. Enak iku monja. Wong kula mboten ngerti kok masih sliring. Tenang gak ngerti jarno. Dek ngene lho lek nyindene aja adek ngiling-ngiling kenalan sing lawas ta. Karang sing wis wis ya wis. Oh niku yo. Yo Mas, yo Mas. Yo. Aja yo Om, yo Om. Nggih. Yo Bang, yo Bang. Mas kok liyane iri. Iya. Lah niki seneng kesenian Jawa niku. Oh, ibu kula malah seneng. Nggih, kesenian niku sembarang lu padha mawon. Nggih. Kabeh mawon iku pokoke sak abas wae. Wis. Ora oleh ngomong gak kenal. Ha iya. Aku di Jepang iki ndak tambah wedi dhewe. Kan ojo mepet loh. Sampeyan melok niki napa dhewe sekolah? Lah napa kula? Mboten sampeyan teng griya kula mawon. Niki alamate kula tak dhisik nggih. Niku nang bapak. Anu bapak sampeyan kereng kali mboke. Oh, mboten. Kok mboke kula mboten ngundang mboke kok. Niki anu niki alamate lurus gang Kelinci niki. Lah iki mosok kamot awak dhewe sampeyan gedhe nemu mlebu gang Kelinci. Mboten Kelinci. Sone kula mboten. Mocone niki. Sapa nek melok mari? Gang Kerinci. Kerinci niki golongane gunung-gunungan. Kerinci gunung Kerinci. Kerinci ngalor titik ku mlebu napa mlebu gang buntet niku. Lho. Lah bali. King gang Kerinci terus kredek. Kredek barang niku. Gang Kerinci nomor selawe niki kartu nama kula nggih. Oh nggih. Lah sampean kasih buka balik. Lho kula tak dhisik langsung. Oh nggih. Ya lho panjer Kak. Loh, saiki ditangkep panjer saiki. Kok lagi kendaraan rono, mosok mlaku. Lah aku ngandel mantri lah wis. Mantri ke sopir ta kok. Mboten. Sampe nang pas kendaraan niki, kula tinggal dhuwit nggih. Niki nggih enten keamanane barang, Dik. Masih ngeten iki keamanane luru. Oh nggih. Nggih. Lah napa niku? Ketat, ketat. Sunari ya keamanan. Mboten apa-apa. Ya Rian Gunawan barengan. Tapi niku urusan sampean kan. Oh, nggih. Okay. Tapi mangane wong sak menten ketane iki 14 karo wong 3, wong papat terus 18. 18. Kak manane 3. Iwak-iwak. Mpun kuatir, ini kita mereka kelas dia ini kotaan. Oh. Kotaan enten? Enten nih mbak, isi bedeh. Waduh. Ya apa lo? Ah, sabar niku. Masih bedeh gak dipangan ya lo? Iya bapak. Itu namanya konsumsi. Oh. Ya. Ya. Ini kartu namanya. Tadi, ini uangnya untuk konsumsi kendaraan. Terus aku muda sini ya lo? Sama niku ngerangkep-ngerangkep. Iya pun. Iya? Lo tampil kok iya? Iya mau kok. Gak kelinci nomor. Kang kerinci nomor, oh, kerinci nomor suave, ini kulit satu namanya lah, suka cuma coy. Eleng dah ini lo, kang kerinci nomor suave ini lo. Gimana deh? Pun deh. Ada malah di temen lo. Rek, ayo mumpung hari ini seneng kesini ane dewi, ayo Rono, tapi diatur lo, diatur lo. Perawitan bareng lek mang. Mulai, cermat. Kosong mikro bang 14 sih aku. Kau di dewi. Bawa ni piron lo. Mari selamat dipikul kembali cewek. Hari pun aku lembeng untuk tahun ni. Kak, ya ayo diangkat dewi-dewi untuk perhitungan ni ono. Eh tak tak ada ni. Gula ono ono. Mangan ni coroyoan. Disiplin, disiplin. Kelompok kelompok ibu. Yo, lo ketua DC. Ketua DC. Ya ya ya. Gula ya aku mangan DC. Yo, entongnya tak tunjuk nai. Wah, ya kokot lah ono. Ayo ayo ayo ayo. Tin, bapakmu rot ta iki nang? Apa? Bapakmu. Ala kersane wong bapak ae lho. Lho, aja ngono ta. Iku elek-elek ngono wong tuamu, Tin. Wis tak elek-elek ya apa ta, wis iku wong tuamu, Mas elek ngono bapakmu, Tin. Nggih, tapi sing kula kira-kira akan sampean ana lak senengane anu, kesenian gendeng-gendeng. Oh iya. Nggih. Terus empun, Bu. Empun nek iki saiki ndi-ndi wong. Pimpinane sapa? Pimpinane. Lho, bangun. Pimpin, kencet ah. Gak mantap tadi. Nah, kalau kena nimpang kok ini. Gak, sini. Pimpinan sinten. Gak, ini ibumu. Loh, gak niku. Oh, bu, kalau ini dikangen anak sampean ngeringi. Loh. Apa ngeringi barang ini kenapa sih ngeringi? Niki konco kulo kabeh 14 kali papat wolulas. Wolulas. Terus terus sih badhe ditanggap jam-jaman napa menitan napa arep. Wis ta, lah niki wau sinten pimpinane sapa? Kulo pimpinane. Jenenge sampean apa? Kulo. Nggih. Kartolo. Kartolo. Nggih. Sampeyan sik ijen ta? Nggih, ijen. Ijen apa ndek bojo? Ijen. Met aku tak gak melok garapan dhewe iki. Kang Martine omong iki lho imbang ono wong omong tak kenal. Nggih, sampeyan bujangan bujangan. Lho enake ngono wong jenenge wong mboro iku bujangan kan gak diseneni bojone. Mboro kan mawon Bu enak Bu. Kak iki dina pira iki? Sedina nggih. Niki mulai jam 5 isuk sampai jam 6 sore. Oh nggih. Mboten ngaso. Yo gak ngaso wong jenenge. Wah, yo mretheki lho mbek. Ah, ngaso nanggap telu. Lho ya wis tak jam pira? Jame pira? Iki nang Australia dina sak juta lho kok. Sopo? Bisa sak jam. Jan anggape nang Australia lah wis. Mboten Bu Guyon Bu. Aja larang. Ngene lho. Wis sak pawe, sak pawe. Wis padane rekaman pira ono. Lho ya gak iso sih wong amen kok dipadane rekaman mulai iku titik suwe-suwe akeh. Nggih sak jam 6000 Bu, 6000 ngono. Umume niki umume bantuan biasa ini. Lho, bantuan. Nama awak tu dibagi wang lalu lah cukup ta? Cukup tak loh? Tak cukup. Tak cukup berapa? Jam lah, sama nanggap orang dino orang bengi. Kese. Juga kalkulator. Jadi piro? Pintu setengah loh cak. Pintu setengah. Pintu setengah aku bilang jam. Bisa jam. Jam. Aku kok kurang. Pintu setengah aku piro sih? 10-10 Sepuluh ewu ta? Aku kok kurang wangnya apa loh wangmu? Sekat ewu. Dua e bebekmu ta? Karena loh. Wong gak dibantul mari Pak. Oh, dibantul. Terserah, terserah mun terserah. Ya akeh-akeh wis 50.000, 15 tarung puluh. Ya wong seneng kok ibu. Iki lho, dilene cek maju dik anu drelek di bawane ono. Drel. Iya. Lho, aku drel duwe kok bapak ya, bapakmu duwe ya. Gak celana. Ya lah iya, lan delok apa? Bapak ini celana metawes. Gendeng tril. Oh, gendeng tril. Nggih. Ayo, ndak isa ta, Nduk? Nggih, saged. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Narse. Narse. Nggih. Apik jenengmu. Bapakmu sapa jenenge? Bapak kula. Niki teh enek nyinden kok ditakon. Lah iya wong aku ki takon, ya wis saiki ditarik. Eh, ibumu koyo naga apa to, Pak? Ae gawe pos iki, gawe pos. Napa niki? Pos iki. Napa iki? Trenan bawa bandi. Lho. Kok bawane nggih? Nggih. Ya sing enak lho ya. Kok nek enak kok tak tambahi, sajak kuatir mungsu aku ya. Apa meneh anak? Ala ngono ae. Aku dalem bengok porong. Kok cilik. Kalau niku rompimu coplokan rompimu. Lah sampeyan gagare santai niku manggarai kok. Sembarang sampean main dupek lho, maida. Kadi bukan jaen to nyatet kok ta. Gendongan lho aku ayo. Kakang Bayu. Tole kita. Ini kok tole ya. Tole. Kok dupek kok. Oke dinyek ta rek. Remok ibu. Ibu remok. Tandang tanduk. Oh ibu tanduk. Salakmu. Ting. Ting apa sih kata lo? Salam mesti gak pokrol. Den rumah kok ngono jare arek mang gendeng gadril. Wah. Gadril anggo tol. Oh iya. Godril. Godril. Tambah tapi niku mau napa gendeng napa? Godril. Godir. Sing lebih enak. Godir. Godir ta apa sih? Godir. Godir. Godril. Terus niki sampean iso nembang walang kekek. Oh. Walang kekekmu enak walang sami, Bu. Lho, mboten ngoten. Mboten iso nggih. Julian. Oh, Julian napaan? Surabaya niku Julian. Julian iku sing apa sih kok lali aku? Nang ketuk. Gak sik ngono kok munine kok ora penang ketuk-ketuk iku. Lucu. Loh. Kata lo. Kok iki jerongkokno mari to. Julian. Rewet. Julian. Ayo Julian ya. Apa sih? Cak, aku nelongso nang ngene iki, Cak. Apa? Loh, Cuk menggabruk. Kon kula apa kon ngono kene? Kok sik tak iku sapa? Lho kok meneh amin sik iku cacakmu ta? Iki bojo kula, Bu. Bojo kula. Bojomu? Iya, Bu. Iya bojoku biyen. Wis. Iki koyo mabut, koyo tembe kecepit. Iya, bojoku biyen tak tinggal tanpa syarat. Iya sing sampean crita mbek aku kok sing goleki bojone gak ketemu. Aku ngoten zaman niku, nggih. Wong wis pernah sampean ganggu. Lah iki dunyane entek sampean tinggal buat ngomong untung kepethuk temu mriki. Iya. Berarti sampean wong kok gak tung jawab. Iya, iya. Pringkilan wis tuwek kok mringki ni.